Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita lanjut ke al-qa'idah ats-tsaniyah, kaidah yang kedua, ada catatan ringan tetapi penting terkait dengan ungkapan Syekh di al-qa'idah al-ula, asma'ullahi ta'ala kullu husna ay balighatun fil husni ghayatahu, yang artinya nama-nama itu semuanya nama-nama yang terbagus dalam arti mencapai puncak, dalam hal kebagusannya mencapai puncaknya, yakni disyarah beliau menjelaskan masalah ini bahwa yang beliau maksud dengan mencapai dalam hal kebagusan mencapai puncaknya, maksudnya kesempurnaannya. Dan ini tentunya memang kita pahami bersama karena sudah merupakan hal yang pasti dan hal yang ma'ruf ya, dalam berbicara tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, bahwa Allah maha sempurna, zat-Nya, dirinya, nama-nama dan sifat-sifatnya semuanya maha sempurna. Ya, jadi yang beliau maksud tentunya di sini sebenarnya beliau jelaskan di syarah sebut balighatun fil husni ghayatahu ai kamalahu. Ya, ghayatul kamal, mencapai dalam hal kebagusan puncaknya, ini kesempurnaannya. Puncak kesempurnaannya bukan berarti ada titik akhir, ya. Ada titik akhir kebagusannya, tapi maksudnya di sini adalah mencapai puncak kesempurnaannya, ya. Baik, karena Allah maha sempurna, zat-Nya, nama-namanya, dan sifat-sifatnya maha sempurna. Tidak ada kekurangannya sama sekali, naqs wajh minal wujuh, dari sisi manapun, tidak ada aib minal uyub, tidak ada cacatnya sama sekali. Jadi, ghayatahu maksudnya di sini, kamalahu. Nah, mencapai puncak kebagusannya, maksudnya mencapai kesempurnaan, kemahasempurnaan. Nah, lengkapnya dilihat di syarahnya. Nah, al-qaidah ats-tsaniyah, bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: القاعدة الثانية أسماء الله تعالى أعلم وأوصاف. نعم. قاعدة kedua, nama-nama Allah سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف. أعلام artinya nama-nama yang menunjuk kepada zat-Nya, dirinya, supaya akan dijelaskan nanti. Dan awsaf, awsaf artinya nama-nama itu adalah merupakan menunjukkan ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan makna-makna yang merupakan sifat-sifat Allah. Nah, sebenarnya akan dijelaskan pada syarah. Jadi kaidahnya asmaullah taala alamun wa awsafun. Baik. Ikra syarah. أعلام باعتبار دلالتها على الذات. نعم. إني أعلام, يعني أسماء الله تعالى أعلام. أبا معنى أعلام؟ أعلام باعتبار دلالتها على الذات. يا أعلام itu جمع dari علم, يا sebagaimana أوصاف جمع dari وصف. Jadi dia nama-nama itu adalah a'lam, jamak dari alam, yakni apa? Merupakan nama-nama yang bi'tibari dalalatiha, bi'tibari dalalatiha, dengan perhitungan ya penunjukannya ala dzat, terhadap dzat. Dzat, ya, telah dijelaskan bahwa dzat itu artinya diri Allah, ya, diri Allah SWT. Nah, Allah punya dzat. Jadi kan sudah kita lewat di awal empat hal yang harus kita imani terkait dengan al-iman billah di awal kitab, beriman kepada Allah dan yang pertama al-iman bi wujudi, beriman dengan wujudnya, wujud bahwa Allah ada wujudnya, jadi ada zatnya, ada dirinya yang berwujud. Nah, beriman dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Jadi nama-nama tersebut ditinjau dari segi penunjukannya terhadap diri Allah, ya, yang diungkapkan dengan zat itu a'lam, artinya nama-nama itu adalah nama-nama Allah, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya wujud, punya diri, yang berada di atas arasy, di atas seluruh makhluk, terpisah dari makhluknya, ya, dialah yang bernama Allah, dialah yang bernama Ar-Rahman, dialah yang bernama Ar-Rahim, dialah yang bernama Al-Ghafur dan seterusnya. Nama-nama itu menunjuk kepada siapa? Kepada diri Allah. Itu a'lam. Nah, siapa yang punya nama dengan nama-nama Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayyul Qayyum dan seterusnya. Asmaul Husna itu namanya siapa? Namanya Allah. Menunjukkan kepada diri Allah sebagai pemilik nama-nama itu. Nah, itu maksudnya nama-nama itu, ya, ditinjau dari segi penunjukannya kepada diri Allah adalah a'lam. Nama-nama. Paham tuh? وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني وهي طيب. Yang kedua, وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني, dan merupakan awsaf, jamak dari wasf, merupakan sifat-sifat. Nama-nama itu juga sekaligus merupakan sifat-sifat, ya, bukan hanya a'lam. Bukan hanya a'lam, nama yang menunjuk kepada pemiliknya, pada diri Allah yang memiliki namanya, tetapi juga menunjukkan sifat-sifat pemilik nama itu. Sifat-sifat pemilik nama itu. Ya, bi'tibari ma dallat 'alaihi min al-ma'ani, yaitu dengan tinjauan makna-makna yang ditunjukkannya. Ma dallat 'alaihi min al-ma'ani, makna-makna yang ditunjukkannya. Bi'tibari ma dallat 'alaihi min al-ma'ani, berdasarkan tinjauan makna-makna yang ditunjukkan oleh nama-nama itu, maka itu merupakan penyifatan kepada Allah. Jadi nama-nama itu merupakan penyifatan. Jadi nama-nama itu merupakan penamaan kepada Allah, bahwa itu adalah nama-nama Allah sekaligus menyifati Allah. Karena nama-nama itu semuanya punya kandungan makna, dan kandungan makna itu adalah sifat yang menyifati diri Allah SWT. Wahia bil'atibari al-awwali mutaradifatun lidalalatiha ala musamman wahidin wahuwa Allah Azza wa Jalla. Baik. Wahia, asma Allah tersebut, bil'atibari al-awwal, dengan berdasarkan tinjauan yang pertama, yaitu apa? Bi'tibari dalalatnya ala dzat, berdasarkan tinjauan penunjukan nama-nama itu menunjuk kepada diri Allah, dzatnya. Maka mutarodifatun, nama-nama itu mutarodifah, artinya sinonim, bersinonim satu dengan yang lainnya, ya, tidak ada bedanya. Ditinjau dari segi itu, semuanya sama, sinonim, lidalalatihi ala musamman wahidin, karena penunjukannya terhadap satu pemilik nama, musamman wahid, satu pemilik nama, wahuwa Allahu Azza wa Jal, yaitu Allah Azza wa Jal. Jadi nama-nama itu semuanya sinonim, sama, ya, menunjuk semua kepada pemilik nama itu, yaitu Allah, zat Allah, diri Allah yang mustawin ala al-arsh, yang tinggi, ya, berada di atas arasy. Jelas. Wa bil i'tibari tsani, وبال اعتبار ثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معنى منها على كل واحد منها على معناه الخاص. Dan berdasarkan tinjauan yang kedua, yaitu bi'tibari ma dallat alaihi min al-ma'ani, berdasarkan tinjauan makna-makna yang ditunjukkan oleh nama-nama itu, maka tergolong mutabayyinah. Mutabayyinah artinya berbeda-beda maknanya. Berbeda-beda maknanya. Li dalalati kulli wahidin minha, dikarenakan penunjukan masing-masing dari nama-nama itu ala ma'nahul khasi, atas maknanya secara khusus. Masing-masing dari nama-nama itu menunjukkan makna khusus yang berbeda dengan makna yang ditunjukkan oleh nama yang lainnya, karena masing-masing punya makna khusus. Nah. Ha. Al-Hayyu, Al-Alimu, Al-Qadiru, As-Sami'u, Al-Basiru, Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, Al-Azizu, Al-Hakimu. Kulluha asma'un li musamman wahidin. Wahuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin makna Al-Hayyu ghairu makna Al-Alimu. Makna Al-Alimu. Makna Al-Alimu. يعني هذا الحكاية بقيته. طيب. ومعنى العليم غير معنى القدير وهكذا. طيب. متى الحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. Maka seluruh nama-nama ini adalah nama-nama untuk satu pemilik nama, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya menunjuk kepada satu zat, satu diri sebagai pemilik nama-nama itu, yaitu Allah. Ini a'lam sebagai nama-nama. Lakin ma'na al-hayyu, ya, di sini diharokati al-dhamma, ya, kita maksud Syekh al-hikayah, yakni menghikayatkan, ya, sesuai dengan Arabnya pada contoh yang diberi tanda kurung itu, nama al-hayyu, al-alimu, al-qadiru, as-sami'u dihikayatkan tanpa dirubah di Arabnya, ya, lakin makna al-hayyu. Adapun jika kita tidak hikayatkan, berarti lakin makna al-hayyi ghairu makna al-alimi. Naam. Wa makna al-alimu al-hikayah غير معنى القدير. Jika tidak kita hikayatkan makna al-alimi غير معنى القدير وهكذا. Baik. Akan tetapi makna al-hayy bukanlah makna al-alim, yakni berbeda maknanya. Al-hayy artinya maha hidup, menunjukkan sifat kehidupan Allah yang maha sempurna. Sedangkan nama al-alim artinya maha mengetahui, menunjukkan makna ilmu pengetahuan Allah, menunjukkan sifat ilmu pengetahuan Allah yang maha sempurna. Ya. Begitu pula makna al-alim bukan makna al-qadir, karena al-qadir menunjukkan makna al-qudrah, kekuasaan, kemampuan Allah yang maha kuasa, yang maha sempurna kekuasaannya. Ya. Yang menunjukkan sifat maha kuasanya. Wahakada. Jadi masing-masing nama-nama itu memiliki makna-makna khusus yang berbeda dengan yang lainnya. Ya, ini sebagai sifat. Baik. Wa inna ma qulna bi annaha a'lamun wa awsafun li dalalatil qur'ani 'alaihi kama fi qawlihi ta'ala wa huwa al-ghafurur rahim wa qawluhu wa qawlihi وربك الغفور ذو الرحمة فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. كمل. wal ijma'i ahli lughati wal 'urfi annahu la yuqalu 'alimun illa liman lahu 'ilmun wala sami'un illa liman lahu sam'un wala basirun illa liman lahu basar wa hadza amrun abyanu min an yahtaja ila dalilin. Baik. Hanyalah sesungguhnya kami mengatakan bahwa nama-nama Allah, asma'ullah ta'ala itu adalah a'lamun wa awsafun, merupakan nama-nama dan sifat-sifat. Li dalalatil Qur'ani 'alai, karena penunjukan Al-Qur'an atas hal itu. Dalilnya, yani dalil yang menunjukkan bahwa asma'ullah subhanahu wa ta'ala adalah a'lam wa awsaf, merupakan nama-nama dan sifat-sifat. Sebagaimana pada firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahqaf ayat 8, wa huwal ghafurur rahim, dialah al-ghafur ar-rahim, yang bernama al-ghafur ar-rahim, ya, dan bersifat, ya, al-ghafur dan ar-rahim, kan begitu maksudnya. Wa huwal ghafurur rahim artinya dialah yang bernama al-ghafur ar-rahim dan bersifat al-ghafur dan ar-rahim. Bernama al-ghafur ar-rahim ini a'lam, bersifat al-ghafur ar-rahim ini awsaf. Bersifat al-ghafur ar-rahim maksudnya bersifat maha pengampun, maha merahmati. Bernama al-ghafur ar-rahim artinya, ya, nama al-ghafur ar-rahim ini adalah nama-nama Allah, menunjuk kepada pemilik nama itu, yaitu Allah. Ya, bersifat al-ghafur ar-rahim artinya pemilik nama itu memiliki sifat, pemilik nama al-ghafur memiliki sifat maha pengampun, pemilik nama ar-rahim memiliki sifat maha merahmati. Nah, coba lihat ayat berikutnya. Wa qawli, dan firman Allah Ta'ala, wa rabbukal ghafuru dzurrahmah, ya, dan Rabbmu yang al-ghafur yang maha pengampun, dzurrahmah, pemilik rahmat. Fa innal ayat ats-tsaniyah, karena sesungguhnya ayat yang kedua, yaitu rabbukal ghafuru dzurrahmah, dallat, menunjukkan, ala anna ar-rahimah, bahwasanya ar-rahim pada ayat yang pertama, yaitu huwal ghafurur rahim, ar-rahim pada ayat itu, huwal muttasifu birrahma, adalah, ya, adalah zat, diri yang bersifat dengan sifat rahmat. Ini menunjukkan bahwa al-ghafur ar-rahim bukan sekadar, bukan semata menunjukkan a'lam bahwa dialah yang bernama al-ghafur ar-rahim, tapi sekaligus menunjukkan bersifat al-ghafur ar-rahim, yakni bersifat pengampun dan merahmati. Nah, walil, ini dalil yang pertama itu Al-Quran. Ya. Walil ijma'i ahli lughah wal 'urf, dan dalil yang kedua berdasarkan ijma', konsensus, kesepakatan ahli bahasa, ya, dan 'urf, ahli adat, ya, ahli bahasa dan ahli adat. Annahu la yuqal, bahwasanya tidak dikatakan, ya, dalam bahasa dan juga dalam adat kehidupan, dalam adat kebiasaan kehidupan, ya, makhluk manusia, tidak dikatakan alimun illa liman lahu ilmun, tidak akan dikatakan, ya, bahwa dia alim kecuali jika dia memiliki ilmu. Dan alim artinya yang berilmu. Tidak mungkin dia disebut alim, yakni artinya yang berilmu, kalau dia tidak punya ilmu. Ini dari segi bahasa dan juga dari segi adat kebiasaan kehidupan manusia. Secara adat kebiasaan tidak ada, ya, dalam urf manapun, dalam adat manapun, ya, dikatakan dia alim padahal tidak ada ilmunya. Itu palsu. Kan begitu. Baik. Wala sami'un illa liman lahu sam', dan tidak akan dikatakan dia sami kecuali dia memiliki sam', pendengaran, ya. Baik, di adat manapun, ya, urf apapun tetap mesti begitu. Begitulah bahasa. Karena jika tidak punya ilmu, bukan alim namanya, tapi apa? Disebut jahil. Nah, jika dia tidak mendengar, bukan sami' namanya. Nah, kan begitu. Apa namanya? asam kan begitu. Iya. Yakni tuli. Nah. Wala basir illa liman lahu basar, tidak dikatakan basir yang melihat kecuali yang punya basar. Karena jika tidak melihat bukan basir namanya. Tapi apa? Ama, orang buta begitu. Nah, dia buta. Wajib. Wa hadha amrun abyanu min an yuhtaja ila dalil. Dan ini adalah perkara yang lebih jelas, ya, ketimbang dibutuhkan, ya, adanya pendalilan. Jadi lebih jelas daripada, ya, dibutuhkannya dalil untuk menetapkannya. Baik. Jadi ketika, ya, ketika dikatakan bahwa Allah alim berarti pasti punya ilmu. Ketika dikatakan Allah sami berarti pasti punya sama. Nah, begitu. Ya. Baik. Nah, wala basir illa liman basir. Nah, jadi pasti ketika dikatakan, ya, Allah al-alim, as-sami', al-basir dan seterusnya dari segi, ya, tinjauan bahasa dan urf, itu berarti mesti menunjukkan adanya sifat, yaitu makna yang dikandung oleh nama itu. Nah, baik, ini pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagai catatan di sini, ini kaidah pada Allah kan, ya, asma Allah taala alam wa asaf, ya. Nah, adapun selain nama-nama Allah bagaimana, di sini ada catatan, wa am asma'u ghairullahi fal aslu fiha a'lamun faqat. Nah, ini catatan, ya, wa amma asma'u ghairullahi fal aslu fiha a'lamun faqat. Illa asma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Illa asma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walihada qad nusammi rajulan ahmad. قد نسمي رجلا أحمدا وهو من أكثر عباد الله. لهذا قد نسمي رجلا أحمد وهو من أكثر عباد الله. وهو من أكثر عباد الله. نعم من جدرمية. Jadi ini tadi kaidah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam wa asraf. Wa amma asma'u ghairullah, katanya, wa amma asma'u ghairullah. Adapun nama-nama selain Allah, fal aslu fiha a'lamun faqat, maka pada asalnya nama-nama untuk selain Allah itu hanya a'lam saja. A'lam hanya nama-nama yang menunjuk kepada pemilik nama itu, kepada diri zat pemilik nama itu, ya. Jadi pada asalnya begitu, jadi tidak berfungsi sebagai sekaligus awsaf, sebagai sifat, tidak, hanya semata a'lam, nama-nama yang melekat padanya, yang disematkan padanya, yang menunjuk padanya, dia pemilik nama itu. Apakah makna dari nama itu sebagai sifatnya mesti dimiliki? Tidak. Bukan awsaf. Pada asalnya begitu. Ya. Illa asma'a rasulillah. Kecuali nama-nama Rasulullah SAW. Ya, kecuali nama-nama Rasulullah SAW. Juga sekaligus awsaf. Nama-nama Nabi kan begitu. Ahmad, Muhammad. Memang memiliki sifat terpuji. Ya, kan begitu. Ya, Al-Hashir, Al-Aqid dan seterusnya memang menunjukkan sifatnya beliau. Nah, adapun selain Allah, kemudian selain Rasul, fal-asal, pada asalnya a'lam saja dan bukan awsaf. Walihada, oleh karena ini, qad nusammi rajulan Ahmad, boleh jadi kita menamai seseorang Ahmad. Ada seorang diberi nama Ahmad oleh orang tuanya, kita pun memanggilnya Ahmad. Ya, wa huwa min akthar ibadillah, padahal dia termasuk hamba Allah yang paling kafir. murtad dan seterusnya. Jadi bukan orang terpuji, orang tercela, tapi namanya Ahmad. Makna namanya Ahmad artinya terpuji kan? Nah, tapi dia orang yang paling tercela. Ini menunjukkan bahwa tidak berfungsi sebagai sifat. Hanya nama saja menunjuk kepada dirinya. Tapi ada juga selain Allah dan selain Rasul yang namanya itu menunjukkan sifatnya, kan ada. Ada juga yang pas dia namanya Ahmad dan Masya Allah memang terpuji orangnya, kan begitu. Ya. Namun al-asr kan, makanya bahasanya fal-aslu fi a'lam, pada asalnya alam saja. Tapi ada yang juga sekaligus ya sebagai sifatnya dia karena pas ya ternyata memang juga sifatnya seperti itu sesuai dengan makna namanya begitu. Baik. Bisa dipahami ya? Barakallahu fikum. La'ala nadhri bihala kami sa'ah. Kam madayna fi dars. Al-khamisa wa al-nis. Nis. Baik. Yani al-an al-khamisa wa al-nis. Al-khamisa wa al-ruba. Ha? Wasil al-nakif. Naktafi, na'am. Difahamin ya aja dulu. Na'am, setelah itu nanti kita masuk. Pembahasan berikutnya ini kan masuk terhadap masuk ke pembahasan orang yang sesat dalam kaidah ini. Dari kalangan Mu'tazilah. Yang Mu'tazilah menjadikan nama-nama Allah itu hanya lambang saja. A'lam saja. Lambang nama yang menunjuk kepada diri Allah tapi tidak punya makna, tidak menunjukkan sifat. Karena Mu'tazilah itu tidak menyifati Allah dengan sifat apapun. Karena nama-nama itu dianggap lambang saja, nama. Menunjuk kepada dirinya dan tidak ada maknanya. Nah itu yang akan dibahas setelahnya. Bantahan terhadap mereka. Barakallahu fikum. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.